Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أصلح ولاة أمورنا waj'alillahumma ya rabbana wilayatana fi man khafak wattaqaq ba'id bainana ya rabbana wa bainal fitnati kama ba'adta bainal mashriki wal maghrib a'inna ya rabbana ala ta'atika a'inna ya rabbana ala ta'atika wa inna ya rabbana ala tarki maksiatika ukhsurna yawmal qiyamati ma'zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzukna ya rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan belajar kita bersama untuk mentadaburi, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, dan memberikan kepada kita keinsyafan akan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan, kekeroposan iman di dalam hati. Dan semoga Allah membenahi hati kita semuanya, menguatkan iman kita, rindu kemuliaan, rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan dalam kebaikan, perkumpulan yang baik. Dan seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, semoga Allah terus menjaga perkumpulan ini hingga kelak setelah panjang umur dicabut nyawa kita, dalam keadaan kita bersama kelompok orang yang Allah ridhoi, hingga kelak di padang mahsyar pun kita akan dibangkitkan bersama hamba-hamba yang Allah cintai, Allah ridhai, hingga kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di dalam surat Al-Maidah, yang kita sudah sampai kepada ayat ke-51. Mungkin ini adalah ayat yang masyhur akhir-akhir ini di negeri kita. Ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Fatara alladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa sallahu an ya'tiya bil fathhi aw amrin min 'indihi fa yusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin wa yaqulu alladhina amanu ahaulai alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum la ma'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Wahai hamba, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau jadikan Orang Yahudi dan orang Nasrani itu penolong dalam urusanmu. Penolong dalam urusanmu, aulia. Ini umum. Penolong dalam urusanmu yang di situ ada urusan agamamu. Baik secara langsung atau tidak langsung. Karena apa? Karena orang Yahudi dan Nasrani sudah terbukti mereka itu telah merubah firman Allah. Injil dan Taurat dirubah. Artinya dalam hal ini dia bisa dipercaya. Jangan sekali-kalian mengangkat mereka untuk mengurusi urusan kalian. Di dalam urusan agama khususnya. Atau urusan dunia tapi ada sangkut pautnya dengan urusan agama. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu akan menjadi penolong untuk mereka sendiri. Artinya apa? Apapun bentuknya mereka punya keyakinan di dalam hati mereka. Mereka jika ingin memberikan pertolongan secara sesungguhnya ya di kalangan mereka. Mereka punya keimanan. Mereka juga akan membela keimanan mereka, keyakinan mereka. Sehingga sepak terjang mereka pun adalah juga membela golongan mereka sendiri. Dan ini adalah wajar dalam hal seperti itu, dalam iman. Orang Nasrani membela orang Nasrani, itu wajar. Orang Muslim membela orang Muslim, itu wajar. Dan begitulah keimanan. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ. Jika ada di antara kalian kok memasrahkan urusannya kepada mereka, khususnya dalam urusan yang di situ ada urusan agama, fa innahu minhum, maka sesungguhnya orang tersebut biarpun dia katanya ustaz, biarpun dia katanya orang yang beriman, sebenarnya dia adalah termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Zalim, berbuat zalim. Zalim ini ada zalim kepada dirinya sendiri, termasuk seperti itu tadi, kemunafikan, zalim kepada dirinya sendiri. Sehingga orang mengerti kebenaran, tapi tidak mengerti itu adalah tempat yang baik, tempat mulia, tapi dia tidak mau memasuki, sehingga lebih senang kalau dia masuk neraka, dia zalim kepada dirinya sendiri. Ahli maksiat pun dikatakan zalim. Tapi kezaliman di sini adalah orang-orang kemunafikan, zalim. Orang munafik zalim kepada dirinya sendiri. Sudah tahu, dia ngerti bahasanya. Kelompok Nabi Muhammad jelas kelompok istimewa. Kelompok baik, akan tapi di situ ada sesuatu di dalam hatinya. Sehingga dia spekulasi, pokoknya begini, aku takut nanti jangan-jangan orang Islam menang, kafir, jangan-jangan orang Islam kalah. Kalau sampai orang kafir menang, Islam kalah, kan saya sengsara. Mending ginilah setengah-tengah aja deh. Ini saya sesaat saya ikut mereka, nanti kalau tiba-tiba yang menang orang Islam, kan saya Muslim. Saya kan ketua pesantren, kan gitu loh, saya pondok. Jadi kalau ternyata nanti umat Islam kalah, kan aku sering duduk dengan mereka, minum kopi bareng-bareng, pasti aman saya. Nah, ini munafik. Coba aja, setiap zaman begitu modelnya. Setiap zaman modelnya begitu. Nah, ini ayat ini, salah satu daripada dalil, bukan satu-satunya. Dalil tentang mengangkat pemimpin dari kaum muslimin harus orang Islam, bukan satu-satunya. Hanya sudah masyhur ayat 51, ya sudah, masyhur. Jadi kalau bicara, makanya kita tidak akan mendiskusikan tentang hukum yang sudah jelas. Ijma' ulama, Qadiyat, Ibnul Mundhir, ulama-ulama besar menjelaskan. Di dalam kepemimpinan kelas besar atau kelas mulai dari kelas presiden, gubernur, dan seterusnya. Dalam lingkup kecil saja, jika itu ada urusan agamamu di dalamnya, maka hati-hati, jangan kau serahkan kepada orang di luar Islam. Nah ini, ada permasalahan besar juga sebelum kita bahas itu, ada upaya untuk memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia yang sebetulnya dalam urusan kepemerintahan tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Ada upaya pemisahan antar agama sehingga apa? Urusan agama dipegang Pak Kiai saja, Habaib saja, Ustadz-Ustadz saja. Adapun urusan dunia biar, oh enggak bisa begitu. Ada keterkaitan urusan agama dengan urusan dunia. Coba urusan dunia pun masuk bab zakat kok di situ. Termasuk di dalamnya orang berebut dunia, urusannya dunia. Akan tapi untuk penyelesaiannya pun harus kembali kepada agama. Karena itu keadilan. Makanya ini termasuk sudah direncanakan sebenarnya oleh musuh-musuh Allah itu. Kita pernah mendengar sekulerisme dan seterusnya macam-macam. Yang upaya untuk memisahkan antara agama dengan politik. Memisahkan antara agama dengan politik. Sementara di dalam Islam itu seorang pemimpin di samping mereka harus mengerti dalam dunia perpolitikan, maka dia adalah orang yang sangat kuat urusan agamanya. Karena apa? Kebijakan politik tidak akan lepas dengan urusan agama. Dalam segalanya, termasuk keputusan untuk mengajak perang atau tidak. Dan hukum-hukum kan ada juga. Dalam hukum Islam sendiri sudah sering kita sampaikan. Ada tiga hukum. Yang pertama ada hukum imamah. Yang kedua ada hukum qadha. Yang ketiga ada hukum fard. Hukum imamah lah imam, pemimpin, presiden. Atau yang di bawahnya, gubernur. Ada kebijakan. Dan kalau kebijakan ini bertentangan dengan syariat ya, membahayakan dong. Karena tidak ada keadilan di dalamnya. Karena keadilan yang sukunya hanya ada di dalam Islam. Dan ini harus diyakini. Kalau ada orang Nasrani meyakini keadilan hanya ada di kaum Nasrani, hebat itu orang Nasrani yang yakin. Makanya semua masalah memilih. Yakin Nasrani harus yakin dong dengan keagamanya. Dengan agamanya. Kalau ada orang Nasrani tidak yakin dengan agamanya, itu sebenarnya sama dengan orang Islam tidak yakin dengan agamanya. Sehingga dalam komunitas kaum Nasrani sendiri, atau Yahudi sendiri, mereka yang berpegang dengan agamanya, kita tidak ngomong orang Nasrani yang tidak berpegang dengan agamanya. Orang Nasrani yang berpegang dengan agama, orang Yahudi yang berpegang dengan agamanya, dalam komunitas masyarakat mereka, kalau mereka menginginkan seorang pemimpin atau mengurusi hal-hal yang penting, tidak akan mereka memilih orang di luar agama mereka. Itu normal karena mereka punya keyakinan. Kecuali orang Nasrani yang ngaco, yaitu orang Nasrani yang enggak orang Nasrani maksudnya ya semua agama kita harus meyakini agama kita yang paling benar. Orang Nasrani yang enggak berpegang dengan agamanya. Orang Yahudi enggak berpegang dengan agamanya. Sama orang Islam pun begitu. Orang Islam yang berpegang dengan agamanya tentu dia akan meyakini bahwasanya pemimpinku yang ngurusi urusanku yang ada sangkut pautnya dengan kemaslahatanku baik di dunia dan di akhirat harus orang yang beragama Islam karena dia orang muslim yang berpegang, kecuali ketemu dengan orang muslim yang tidak berpegang dengan agamanya. Sama kita juga pernah mendengar bahwasanya enggak, di kalangan Nasrani enggak ada kok yang mengatakan pemimpin kami harus dari orang Nasrani. Oh iya, karena yang tidak berpegang. Coba tanya bos-bosnya, ahli-ahli agamanya, enggak mungkin ahli agama yang benar ya dalam urusan mereka, maksudnya menekuni agamanya. Agama Nasrani, kami mengatakan yang benar, maksudnya benar-benar berpegang. Sebab kebenaran hanya ada dalam Islam, ingat. Mereka akan selalu mengatakan bahasanya, kalau di Roma misalnya, enggak akan misalnya memilih seorang pemimpin nanti calonnya di luar dari agama Nasrani. Karena mereka dipegang oleh orang yang berpegang dengan agamanya. Orang Yahudi pun demikian. Enggak kebayang di kalangan komunitas Yahudi, tiba-tiba mengangkat seorang pemimpin, seorang Nasrani atau seorang Muslim, enggak mungkin, kecuali diambil dari orang-orang yang berbeda secara lahir tapi batinnya sama. Apalagi kita agama yang benar sebagai agama penutup, sebagai agama yang untuk semuanya, bukan untuk kalangan tertentu. Maka di sini kita harus waspada. Baik, dalam urusan kecil pun, jika itu menyangkut urusan agamamu, jangan kau ambil orang di luar Islam untuk mengurusinya. Karena apa? Enggak akan bisa benar. Karena apa? Dia punya keinginan sesuai dengan tuntutan agamanya. Dia punya aturan sesuai dengan tuntutan agamanya. Sementara kita punya agama, punya aturan. Enggak mungkin dia mendahulukan aturan kita daripada aturan agamanya. Kalau dia beriman dengan agamanya. Nah ini kita harus waspada. Sehingga para ulama ini Ini perlu dibahas lagi. Ulama jelas, dan ini salah satu hujahnya, dalilnya, masalah pemimpin harus seorang muslim. Dari kaum komunitas kaum muslimin, pemimpin harus seorang muslim. Dan haram hukumnya mengangkat pemimpin dari selain muslim. Ini haram. Sudah jelas. Akan tapi, sisi lain, seorang muslim itu kalau sudah memimpin, maka dia wajib melindungi siapapun yang ada di bawah naungannya, biarpun di orang Yahudi, Hindu, Buddha, Kristen, wajib dilindungi. Ditolong, kalau diganggu, wajib yang mengganggu itu dihukum. Itu dalam Islam, gak usah ragu keindahan Islam. Itu indahnya di dalam Islam. Baik, yang jelas, jelas. Bahwasanya para ulama sudah bersepakat kalau memimpin-pemimpin, memilih pemimpin tidak boleh dari kalangan selain kaum muslimin. Ini gak usah didiskusikan lagi karena sudah kembalikan kalau dia bicara tentang Al-Quran, berbicaralah dengan ahli tafsir. Kemudian setelah itu ditafsir yang faqih. Karena di penggabungan antara memahami Al-Quran untuk dihadirkan dalam cetusan hukum, dan kita kembali kepada para fuqaha yang mengerti tafsir, mengerti Al-Quran, apa kata mereka? Sudah jelas, pemimpin tidak boleh kecuali dari seorang muslim mukmin. Tapi biasanya ada kelompok orang berikutnya yang akan disebutkan dalam ayat selanjutnya. Sebelum kita baca ayat selanjutnya, yatawallahum minhum minkum, wa man yatawallahu minkum. Kalau ada di antara kalian, ini peringatan. Artinya apa? Bukan tidak ada, bakal ada. Kalau ada di antara kalian, tapi jangan kalian itu ya, gitu loh. Kalau ada di antara kalian itu kok seperti itu memilih untuk ngurusi urusannya, untuk mengurusi urusan agamanya dari orang yang tidak beriman, maka sebetulnya dia adalah golongannya. Lahirnya bersamamu, tapi batinnya bersama mereka. Itulah orang-orang munafik. Dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang begitu. Makanya semakin sesat dia. Semakin sesat. Punya propaganda, perkumpulan. Terus dia. Kayaknya umat Islam dia. Bahkan mungkin anggap saja dia adalah seorang tokoh besar. Atau mungkin dia punya umat besar dan sebagainya. Tapi aneh. Hal-hal semacam ini berbeda dengan para ulama terdahulu. Bahkan kadang-kadang omongannya seolah-olah lebih alim dari ulama terdahulu. Innalillah. Dan mungkin juga dia adalah orang alim di zaman ini misalnya. Tapi menjadi fitnah. Jadi tidak jaminan loh kealiman itu menjadikan seseorang selamat. Akan tapi sealim-alimnya orang zaman ini, apakah dia bisa mengalahkan misalnya Qurtubi? Sealim-alimnya orang zaman ini, apakah bisa mengalahkan Imam Tabari? Sealim-alimnya orang zaman ini, apakah bisa mengatakan dia lebih alim dari Qadhi Iyad? Sealim-alimnya orang zaman ini coba, sealimnya 10 kali lipat dia saja, apakah berani dia mengatakan saya lebih bagus dari Ibnu Munzir atau Ibnu Katsir? Ayo. Perbandingannya dalam segala hal, segala kewaraan, ya, kealiman, kehebatan. Dari kita bandingkan dalam segala hal, dari segala sisi, kecerdasannya, cara mengamalkan ilmunya. Coba kita bandingkan, enggak sebanding. Tetap tidak sebanding. Akan tapi begitulah. Mungkin dia adalah orang paling hebat di kampung itu, atau mungkin di kota itu, atau mungkin di negeri itu, ya. Akan tapi apakah dia bisa mengalahkan kealiman orang-orang terdahulu? Kemudian orang terdahulu pun telah bersepakat, biarpun mereka tidak janjian. Ternyata mereka melihat Al-Quran, melihat Al-Quran, melihat hadis, menyimpulkan seperti ini. Al-Quran, hadis, menyimpulkan semacam ini, sehingga kesimpulannya menjadi satu kesepakatan, enggak boleh, itu namanya ijma'. Ini sudah jelas, makanya enggak perlu dibahas. Kalau membahas ini berarti bingung. Wong sudah barang jelas kok dibahas lagi. Loh, kok repot lo? Ya, kamu yang repot, kamu yang susah. Coba kalau pemimpinnya Islam enggak usah repot. Nyantai. Kalau sudah pemimpinnya Islam, sudah kita membahas pemimpin Islam. Sekarang kita kompak saja. Tanpa harus mencaci tentunya. Kita kompak, fahamkan kepada umat, enggak usahlah kita mengambil pendapat-pendapat yang membingungkan. Wahai kaum muslimin, ayo kita semua berusaha untuk menghadirkan pemimpin, Pak RT yang muslim ya. Biar nanti kalau ngajakan acara-acara kamu muslim pun harus mesti pilih loh, Pak RT-mu kalau tiba-tiba kamu ngadakan maulid enggak bisa kan susah. Ini urusan maulid saja loh ya. Musolanya ngadakan maulid enggak bisa, ini kelas RT, kelas kuwu. Urusan maulid, belum lagi masalah-masalah besar yang lain. Nanti bupati juga begitu, enggak boleh, stop. Apalagi? Belum lagi nanti kemaksiatan, enggak bisa kita menghentikan. Jika pemimpinnya adalah tidak bergabung dengan kita, bersama kita, dalam keimanan, dalam keyakinan, sampai tingkat gubernur atau tingkat presiden. Nah ini nalar kita, ayo kita gunakan akal dong. Kita pakai akal kita untuk berpikir. Dan kalau ada di antara kalian, dan itu pasti ada. Disebutkan waman yatawallahum minkum, kalau ada di antara kalian itu ngangkat mereka, dan itu ada. Memang bahasa Al-Quran selalu seperti itu. Menunjukkan bahwasanya bakal ada, dan ada. Pada zaman Nabi pun juga ada, zaman sahabat Nabi pun juga ada, sampai hari ini pun ada. Maka kamu jangan jari seperti itu. Dikasih isyarat pun kadang belum sadar. Maka jangan, makanya kita gak mau. Sudahlah, kita udah asal mikir macam-macam, selesai ikut ulama saja, selesai ulama terdahulu. Baik. Fatarul ladzina fi qulubihim maradun. Tapi ingat, fatarul ini, lanjutan ayatnya langsung ya. Ini mohon dibaca, jangan 51 saja diputus begitu. Ini peringatan buat Anda semuanya ahli iman. Fatarul ladzina fi qulubihim maradun. Tapi ingat, biarpun sudah tegas larangan itu, jangan kau ambil orang di luar Islam untuk ngurusi urusanmu, apalagi ada sangkut pautnya dengan agama, baik secara langsung atau tidak langsung. Coba kalau urusan kepresidenan, biarpun kelihatannya ngurusi politik dunia, tapi lihat kebijakan-kebijakan agama, kita ngurusi, kita jalankan syariat saja, enggak bisa berjalan kalau tidak dapat restu. Mau menegakkan hukum misalnya, ada pembantaian, pembunuhan, mana ada kisos, enggak jalan-jalan, enggak bisa kita menegakkan. Perzinaan terjadi di mana-mana, enggak bisa, karena ada izinnya misalnya. Minuman keras dan sebagainya di mana-mana. Kalau minuman keras di karangan orang di non-muslim, kemudian di rumahnya sendiri, memang kita enggak boleh ganggu. Tapi ini sudah dibuka umum, semuanya boleh masuk, orang Islam di situ. Kita punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar, enggak bisa kita menghentikan. Karena mereka adalah orang yang imannya lemah, masuk di situ, padahal mereka juga perlu bimbingan. Kita bisa menolongnya bagaimana, menghentikan, tutup. Enggak bisa kita menutup. Tapi kalau pemimpin ahli iman yang benar dan bersepakat, mau bekerja sama dengan para ulama, ya beres. Dan itu yang kita cari. Kalau orang yang tidak pernah kenal agama Islam, tidak pernah kenal agama Allah, ya karena menurut mereka itu tidak haram, dia akan mengatakan, kenapa harus saya tutup, tidak haram kok bagi saya. Ayo tegakkan hukuman gini, wah ini saya tidak beriman dengan agamamu, saya beriman kepada HAM. HAM misalnya, saya tidak beriman, HAM. Saya beriman kepada ini, saya tidak bisa. Tidak bisa, tidak akan berjalan. Tapi ingat, فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, awas. Kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada keraguan-keraguan, kemunafikan, penyakit. Ada. Kalian akan melihat orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Apa yang mereka lakukan itu? يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. Waduh, mereka itu paling kenceng kalau sudah membela mereka. Ada umat Islam diolok-olok dan sebagainya, tenang saja dia. Tapi giliran ada orang kafir sedikit saja didolimi, padahal bukan didolimi secara sungguh. Wah, paling depan dia. Kalau kamu ganggu dia, urusanmu dengan saya. Wah, ini kan. Ini ada model-model begitu dari zaman dulu disebutkan dalam Al-Quran. Kalau ada umat Islam, diganggu ya. Paling ngomong, sabar sajalah. Sabar kan pahalanya besar. Tidak apa-apa, pas sabar. Kalau kamu sabar, insya Allah. Wah, nasihatnya hebat, bagus. Memang kita harus sabar. Agama Allah diganggu ya. Masa ganggu ya? Mungkin dia tidak sengaja kok. Iya Pak, memang mungkin tidak sengaja. Tapi benjol kepala saya ini loh. Saya selalu ngomong gitu. Gimana ini solusinya misalnya? Ini. Yusari'una fihim, malah mereka bergegas untuk membantu mereka, bukan membantu kaum muslimin. Ini ayat ini langsung kayak menceritakan sesuatu yang telah terjadi pada zaman dahulu dan akan terjadi dan terjadi saat ini. Fatarul ladzina fi qulubihim maradun, kau akan melihat orang-orang seperti itu, lihat. Mereka enggak mau jajar sama ulama-ulama yang berjuang sungguh-sungguh dengan Allah. Mereka malah duduknya dengan orang-orang kafir, lihat. Minum kopi di sana, jalan-jalan kemana, tidak tahu. Mungkin umroh bareng malahan. Ini mungkin saja. Biarpun dia hanya nganterin tau, dia mau jalan-jalan, saya mau kunjung kemana, kamu yang umroh saja. Bisa saja begitu, bisa saja. Karena apa? Mereka lebih senang berkumpul dengan mereka. Dan sebetulnya hatinya dengan mereka. Yusari'una fihim. Bergegas mereka berkumpul dengan orang-orang yang tadi tidak beriman. Dan ini adalah gambaran dalam Al-Quran, peringatan buat Anda, buat kita. Tinggal kita ikut bagian yang mana. Apakah kita menjadi seorang mukmin akan tapi hatinya munafik, tidak punya kecemburuan, Dan juga memang kita harus punya pergerakan yang lembut dan indah ya. Karena memang kita itu kalah dalam banyak hal. Dari media kita kalah. Kemudian media itu kan mengemas ya. Bisa saja media. Kan kita ingat, kita kan kalah dalam dunia informasi itu bukan zaman sekarang saja. Fitnah itu kadang dihembuskan. Pertikaian antara Imam Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang meninggal ribuan orang itu juga karena fitnah. Fitnah orang ketiga. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidat Fatimah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu adalah mereka bukan ingin berperang. Mereka ingin menegakkan kebenaran, akan tapi lihat. Di saat dua kelompok ini berhadapan, ternyata setelah itu Imam Ali mengutus, Sayyidat Aisyah juga mengutus, ngobrol, kita akan damai malam ini. Gak boleh, kita akan berdamai. Gak apa, kita hanya menginginkan bahwasanya pembunuhnya Utsman itu harus segera ditegakkan. Kata kelompok Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Ali mengatakan, ya terima kasih, aku perlu bantuanmu. Cuman waktunya bukan sekarang. Oh lah, kalau begitu ya sudah. Kita tidak akan berperang kok, kata utusan Sayyidina Siti Aisyah. Kata Sayyidina Ali, saya yakin gak mungkin kamu mengerangi kami, kami orang beriman. Jadi sudah, malam ini kita akan baik-baik saja. Kita akan bareng-bareng menyelesaikan, mencari, mengurusi pembunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Betul, mereka malam itu tidur dalam keadaan paling nikmatnya keadaan. Akan tapi di tengah malam ada pasukan baru. Nah ini, pasukannya Abdullah bin Sabah. Dia pasukannya dimasukkan ke pasukan, dibagi dua. Karena kan malam, gak ada listrik, gak ada ini. Dibagi dua, suruh satu menyerang kelompoknya Siti Aisyah, yang satu menyelamatkan kelompoknya Sayyidina Ali. Dan di saat menyerang, mereka menyuarakan, kalau yang menyerang Siti Aisyah, seolah-olah mereka adalah kelompoknya Imam Ali. Yang menyerang kelompoknya Imam Ali, seolah-olah ini kelompoknya Siti Aisyah. Jadi dari dua kelompok, kelompoknya Sayyidina Imam Ali dan Sayyidatuna Aisyah, saat itu merasa dikhianati. Sayyidina Ali, kelompok Sayyidina Ali, oh jadi kelompok Siti Aisyah berbohong, katanya malam ini kita damai loh, kok nyerang. Kelompok Siti Aisyah pun begitu nih, kelompoknya Imam Ali juga begitu. Ini orang-orang munafik, dia ngaku Islam loh ya. Dia ngaku Islam. Terjadilah pertikaian ini. Pada zaman Nabi juga ada kasus Masjid Dirar. Ada orang munafik, kalau Nabi itu sama urusan orang Yahudi sama Nasrani mah enteng, mereka takut ada wibawa umat Islam. Akan tapi yang bikin repot adalah orang itu loh, yang sesaat duduk dengan orang Islam, siang harinya sholat dengan kaum muslimin, kalau malam harinya ngopi dengan mereka, ini repot. Sehingga mereka membuat majelis juga, kelompok Islam kadang-kadang, Islam apa itu? Apakah Islam ngacu atau Islam apa? Membuat masjid kok yang dibuat, bayangkan. Jadi contohnya kalau zaman Nabi membuat masjid, disebut sebagai Masjid Dirar, akhirnya dihancurkan. Kalau zaman sekarang kelompok Islam, organisasi Islam, Islam apa? Kayak Islam jaringan, Islam ngaco kayak atau apa? Nah, macam-macam ada. Mereka membuat kelompok Islam, tapi bukan Islam di dalamnya. Untuk merusak Islam, dan itu juga ada contohnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus waspada, terus kita ikuti dia. Dan itu memang di adanya seperti itu sunnatullah agar orang-orang tulus ini berjuang. Maka beruntunglah hai hamba-hamba yang telah digolongkan bersama orang-orang yang tulus, berjuang, ngerti kebenaran, mengikuti kebenaran. Tapi orang munafik selalu begitu, lihat. Merepotkan di mana-mana. Sampai hari ini pun merepotkan, lihat. Kalau umat Islam yang diganggu tenang-tenang saja, ya. Giliran orang umat Nasrani melakukan kesalahan, kita hanya menginginkan menegakkan kebenaran misalnya, oh ini heboh. Umat Islam itu banyak diinjuk-injuk kerudungnya, jilbabnya, semuanya dan sebagainya. Ada kejadian anak orang Nasrani diinjak salibnya, salib, keinjak satu. Orang Islam diinjuk-injuk segala macamnya. Itu pun gak ada yang membela. Pembantaian kepada kaum muslimin. Memang bagian kita adalah nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Tapi pun demikian kita harus berjuang loh ya. Kita harus punya cemburu. Ini masalah kepemimpinan yang harus kita waspada. Kemudian lihat. Yusari'una fihim, bergegas. Orang-orang munafik itu paling senang kalau sudah bela orang di luar Islam. Coba aja lihat hari ini barangkali. Anda bisa mengamati ya. Bagaimana umat Islam berjuang kenceng, tak taunya ada yang nyelenteng. Nah. Ini sudah fatwa ini. Coba seandainya umat Islam kompak secara otomatis, lihat. Itu enggak berani nyalonkan jadi RT, itu enggak berani. Enggak berani karena apa? Percuma umat Islam kompak kok, mending saya bela aja. Kalau memang dia berjuang, cukuplah saya di belakang saja deh. Cuman karena umat Islam itu sudah itu ada munafikinnya ini, mereka menjadi berani. Makanya sebetulnya yang bikin kesel, bikin hati bingung. Itu enggak kaum munafikin dari masa Nabi loh. Sampai Nabi itu bingung. Nabi itu tahu loh si fulan munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Tapi Nabi enggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Mau dibunuh, nanti orang kafir akan mengatakan, "Tuh Islam Muhammad bunuh sahabatnya sendiri." Mau tidak dibunuh, rusak. Lah ini paling, makanya dia adalah fi darkil asfal minan nar, di dalam neraka paling dasar. Memang orang munafik, mengerikan orang munafik. Pemimpin dia punya perkumpulan dia. Dan perkumpulannya pakai gelar-gelar keistimewaan, gelar-gelar mewah, gelar-gelar Islam namanya. Sebab kalau mereka langsung pakai gelar kafir, langsung diusir oleh Nabi. Sampai hari ini pun begitu, maka hati-hati ini. Yusari'una fihim, mereka bergegas, segera. Kita bicara di negara, mohon maaf, saudara-saudara kami yang di luar Islam, kalau mendengar ini, kami bicara di dalam keluarga kami. Kalau urusan Anda memilih pemimpin yang kafir, itu hak Anda. Bahkan mungkin tanda ketulusan Anda, wahai orang Nasrani. Hak Anda untuk ini, saya bicara tentang keluarga saya. Sebab biasanya diunduh, lalu ada komentar dari luar Islam di Facebook dan sebagainya, banyak yang di luar Islam. Maka saya sampaikan kepada saudara-saudara yang senegeri dari kaum Nasrani, kami bicara di keluarga kami. Kami menyampaikan keluarga kami agar waspada, jangan milih orang Nasrani. Bukan berarti kami akan mengajak permusuhan dengan Anda. Anda pun boleh di rumah Anda dengan lantang mengatakan Anda, apa, keluarga Anda tidak boleh memilih orang Islam, itu hak Anda. Kami bicara di keluarga kami. Dan Anda pun boleh marah dengan orang Nasrani yang khianat. Tiba-tiba ada orang Nasrani kok dukung orang Islam, Anda boleh marah, seperti saya marah. Ini adil ya, supaya saya tidak di, biasanya ini komentarnya macam-macam besok ini. Saya tutup ini dengan, wahai kaum Nasrani, Anda boleh marah, bahkan Anda boleh hukum itu orang Nasrani yang tiba-tiba mendukung umat Islam, Anda boleh marah. Dan Anda, saya tidak usah tersinggung, saya tidak akan tersinggung. Tidak tersinggung dengan cara Anda. Begitu juga saya bicara tentang keluarga saya, keluarga kaum muslimin, jangan memilih. Dan kami himbau kepada para tokoh, kita sudah waktunya untuk mengajak orang awam ini dengan pemahaman, bukan dengan emosi. Kalau dengan emosi kita banyak kalah, karena apa? Kita tidak punya media. Misalnya apa? Orang di luar Islam, mereka sudah membuat kebaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Misalnya, membuat kebaikan. Kalau sudah membuat kebaikan, mereka akan mandang baik. Karena orang-orang awam itu kebanyakan polos. Gak ada keinginan macam-macam. Pokoknya ya sudahlah, pokoknya saya baik deh. Saya sumpek. Saya sumpek dengan jalan macet, saya sumpek dengan sungai kotor, saya sumpek dengan rumah mau roboh, saya sumpek dengan misalnya. Saya sumpek soalnya pengen baik. Iya, pengen baik. Orang. Akhirnya ada orang yang berbuat baik. Ya gak mungkin seperti saat itu kita mengatakan, wow gak baik itu. Kelihatannya baik. Orang awam hanya melihat apa yang ada di hadapannya. Dan orang alim itu rata-rata polos. Keimanannya sebenarnya lebih kuat daripada orang yang alim kadang-kadang. Polos dia. Dia ya hanya menginginkan kebaikan. Maka dari itu hendaknya para tokoh ini menghimbau mereka pun adalah menyadarkan. Katakan bahasanya, ya biarpun dia orang baik telah membangunkan 5 rumah untukmu. Kamu harus terima kasih. Kamu harus bersyukur dengan dia. Cara bersyukurnya sederhana ibu. Gimana pak? Doain terus. Doanya gimana? Ya Allah, semoga yang buatkan rumah aku ini kau beri hidayah agar masuk Islam. Sebab kalau tidak masuk Islam, nggak boleh saya pilih gitu. Kan beres ini. Cuman kadang ustadznya itu kadang-kadang ngajari, kak itu nggak benar loh. Dia akan teriak protes marah dengan ustadz. Nggak benar bagaimana? Ente tidak pernah ngasih duit sama saya, ya kan? Kita perlu strategi yang cakep. Sehingga perlu kita gerakan 1 juta ustadz masuk musala-musala. Ya, memahamkan kepada mereka, kita pahamkan apa kebaikan yang mereka lakukan, Bu. Wah, dia telah membuat begini. Masya Allah. Cuman perbedaannya, kalau kebaikan orang kafir itu, ibu akan dibalas di dunia. Kasihan dia. Dia enggak dibalas oleh Allah di akhirat. Dia berbuat baik, misalnya buat jembatan. Allah akan kasih pahalanya di dunia. Sehingga mungkin rezekinya akan lancar. Tapi kasihan di akhirat. Apa ibu enggak kasihan kalau di akhirat enggak dapat? Terus gimana? Doain dong. Biar dia masuk Islam. Dapat petunjuk. Kalau belum masuk Islam, ya tetap doain. Terus gimana? Ya doain. Sebab kalau dia belum masuk Islam, enggak bisa kita pilih. Kan kasihan dia. Sayang dong. Kan? Mikir juga. Ya. Oh begitu ya doain ya. Akhirnya waktu mau memilih, enggak boleh. Atau memilih bingung, enggak boleh. Tapi kadang-kadang kita tergopoh-gopoh sebab kita menemukan orang yang sangat awam rupanya fanatik dengan orang tersebut, orang yang di luar. Fanatik, kita singgung, marah dia. Padahal dia juga rajin ngaji, setiap malam tahajudan. Kenapa? Dia belum mengerti hukum-hukum kayak begini ini. Baik. Ini juga pendidikan bagi kita, bagaimana kita menghadapi orang-orang awam. Kalau orang berpikir suruh baca. Orang awam pun ada orang awam yang sangat lemah imannya. Yang penting saya dapat duit, kan begitu, sudah enggak penting lagi. Apalagi sudah terbiasa di negeri kita ini. Kita kan sering biasa dicekoki dengan bayaran-bayaran semacam itu. Mulai dari pilihan RT ada enggak duitnya? Pilihan kubu, bupati. Ini biasa, nunggu aja yang ngasih duit aja dah. Yang ngasih duit aja nanti tunggulah malam-malam. Kadang-kadang nanya, Pak kok belum ngasih duit? Baik, hati-hati ya masalah kepemimpinan. Karena urusannya amanat. Kalau Anda salah memilih, ketahuilah semua kesalahan yang ia lakukan ditumpangkan kepada Anda. Na'udzubillah. Segala dosa, karena apa? Anda ikut mengangkat dia. Jika Anda memilih orang di luar Islam, maka ketahuilah, kalau hanya sekedar dosa kemudian masih diampuni oleh Allah, itu masih enteng. Tapi yang jadi masalah kalau ternyata kita menjadi golongan munafik, tidak punya iman, enggak punya surga sama sekali, na'udzubillah. Maka hati-hati. Maka ayo kita doakan, yang paling pertama dan utama doa adalah semoga kita bisa istiqomah dalam iman. Diri kita sendiri akan selamat iman kita. Kemudian yang lebih hebat lagi perlu kita doakan adalah dari saudara-saudara yang mereka mengaku diri mereka Islam. Kasihan mereka. Mereka tertipu dengan dibantu misalnya urusan dunia sehingga dia menjual agama mereka. Kasihan. Makanya kita doakan mereka. Kaum munafikin-munafikin. Orang yang diuji dengan kemunafikan di dalam hatinya itu semoga Allah bersihkan kemunafikannya. Amin. Semoga Allah bersihkan kemunafikannya sehingga mereka betul-betul cinta kepada Islam, kepada kaum muslimin, sehingga mereka bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran. Kita tidak mengajari mencaci mereka ya. Jadi kalau Anda melihat orang itu, sudahlah Anda menengadahkan tangan saja, kasihan. Ya Allah, berikan petunjuk kepada orang itu, ya Allah, kayaknya orang Islam dia. Misalnya kepala suku lagi misalnya. Misalnya, ini kan bahaya ini, dan dia punya kaum nih misalnya. Atau Pak RT lagi, ya Allah berikan petunjuk, ya Allah. Ketua pondok lagi misalnya, ya Allah berikan petunjuk. Ini perlu mendoakan. Kita biasa mencaci sih. Mencaci tidak mengundang hati. Memang tegas kita menyampaikan kebenaran, tegas. Tapi tetap kelembutan yang diajarkan Nabi harus kita sampaikan. Karena kita urusannya bukan kepada orang yang ada di kampus yang mengerti cara berpikir. Kita bukan berurusan dengan para santri yang dia belajar. Tapi kita kebanyakan kaum muslimin adalah orang awam. Maka kallimuhum ka'ala qadri ukulihim. Kalau bicara dengan mereka, hendaknya kita dengan bahasa yang mereka faham. Kemudian, kita pun tidak setiap hari bisa ngomong kepada mereka. Paling hanya di majelis taklim seminggu sekali. Akan tapi mereka dengar omongan dari musuh-musuh Allah setiap saat. Di televisi, media, berita ini, berita itu, berita ini, berita itu. Yang selalu berita itu dikemas untuk mengangkat orang tersebut misalnya. Makanya sekarang berita kebaikan itu kan kalau disebarkan kan terjemahannya kan dari yang melihat. Misalnya satu kejadian kebaikan itu kalau diekspos orang kan tertanam, oh orang itu baik, biarpun hanya sekali loh ya. Dan fotonya masih nempel misalnya. Di Facebook kita, di WA kita, wah ini loh fotonya. Oh, padahal sekali tok misalnya. Bisa jadi, cuman kita memang tidak boleh suudon sama seseorang. Hanya ini, ilmu adalah untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Kemudian kalau kita melihat tanda-tanda munafik, sebab kemunafikan yang sesungguhnya yang tahu adalah Allah. Bisa saja orang munafik itu orang kepleset juga. Dia tidak ngerti kalau dirinya munafik. Dia pengen tulus tapi salah jalan. Salah guru. Jadi yang paling munafik gurunya. Waduh guru lah, balik lagi. Repot lagi. Dia mah tulus dia. Karena dia percaya. Apalagi masyarakat kita itu masyarakat yang Masya Allah baik. Kata guru kami Abdul Barut. Orang Indonesia itu enak. Gampang patuh dengan namanya kiai. Ya pun kiainya keblinger nanti yang ngikut misalnya. Pokoknya kiai sudah. Saya pegang kiai. Ya sudah. Lah ini yang paling masalah. Makanya orang awam atau itu. Enggak, jangan terlalu. Paling dia ngikuti. Jadi salah berguru. Gurunya salah. Makanya salah. Gurunya membela kekafiran ya. Dengan alasan macam-macam malah ditakwili nanti. Makanya kalau Buya salah, ya katakan salah, enggak usah wahin makomnya beda. Oh enggak, syariat enggak begitu. Kalau misalnya saya melakukan kesalahan, ya katakan itu haram. Tinggal ditegur saja, selesai kan. Enggak usah bilang, wah Buya itu makomnya beda. Wah makom setan namanya nanti ya. Enggak ada begitu, jadi harus jelas. Makom itu jelas. Kalau melanggar syariat, omongan saya keluar dari syariat, ditegur, disampaikan. Karena ya, nah, saya manusia. Enggak perlu ditafsir, yang ditafsirkan hadis sama apa namanya? Al-Quran kalau omongan saya adalah jika Anda benar-benar melihat omongan saya salah, keluar dari jalur Islam, jalur kebenaran, tinggal Anda bertanya maksudnya apa, kemudian diingatkan, beres, selesai. Baik. Kemudian apa? Yaquluna nasya antusibana dha'iratun. Mereka itu, kaum munafik ini punya hujah loh ya. Hujahnya adalah demi NKRI misalnya. Misalnya ini. Demi NKRI. Apa NKRI singkatannya? Wah ini jangan diusir besok, saya tidak paham artinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paling senang singkatan orang Indonesia. NKRI. Baik, contoh misalnya. Karena apa? Saya harus Islam, jangan ragu, jangan seudon kalau Islam buat kerusakan. Kalau yang dalam Al-Quran bahasanya begini. Nahsya antusibana dha'iratun. Wah, ini harus waspada. Kalau memang nanti ini kelompoknya Ustadz ini nanti kalau betul-betul menang, ya mungkin aman karena saya Islam. Tapi kalau kelompoknya Ustadz ini kalah, saya bisa ikut dibantai nanti. Nah kan ini loh, kayak gitu loh maksudnya. Mending saya di tengah-tengah aja deh, sesaat sini situ lah ini. Ini munafik. Jadi kalau munafik itu, nahsya antusibana dha'iratun, saya sengaja begini ini, saya takut nanti ada kekalahan dari kaum muslimin. Kalau kaum muslimin kalah kan saya ikut dibantai. Dan saya tidak bisa menjembatani. Tapi kalau saya kadang-kadang dengan mereka, di saat kaum muslimin kalah kan saya bisa negosiasi dong, saya bisa datang. Kan saya tokoh Islam, datang assalamualaikum. Nah munafik ini. Baca saja. Ini pada dalam Al-Quran ya. Ya begitu modelnya tuh gaya seolah jadi pahlawan dia. Kalau sampai nanti tiba-tiba orang Islam kalah, siapa yang nolong? Ya saya. Karena saya dekat dengan mereka. Stop, jangan keras-keras yang hukumnya orang Islam. Seolah dia pengen jadi pahlawan begitu. Jadi gambarannya dia adalah mengantisipasi kalau seandainya umat Islam itu kalah itu apa? Saya selamat paling tidak. Ini kan sok jadi pahlawan dia. Asa antusi nahsya antusibana dha'iratun. Kalau seandainya orang Islam yang menang memang dia seorang muslim, tapi kalau Islam kalah. Ya gimana kalau Islam kalah? Oh, saya enggak mau capek deh, saya enggak mau bangkrut, saya enggak mau rugi, saya enggak mau biar saya di tengah-tengah aja deh. Kadang-kadang begini, nanti kalau Islam menang ya saya dengan orang Islam. Kalau Islam kalah saya dengan mereka. Ini asa antusi nahsya antusibana dha'iratun. Ini kaum munafik dan itu merepotkan betul. Fasalla ayati bil fathi aw amri min indih. Kalau sudah asa dalam Al-Qur'an pasti lihat Allah, padahal sudah janji. Allah akan berikan kemenangan kepada umat Islam. Kalau seandainya ada umat Islam itu mati, ketahuilah kemenangan yang sesungguhnya mati syahid. Jadi bagi umat Islam itu jaya dalam kemuliaan atau mati syahid. Ini bukan ngurusi perang, bukan di Indonesia diajak perang enggak. Kita tidak menghimbau peperangan. Artinya kalau ada umat Islam itu, ternyata dalam sebuah peperangan itu kok terjadi kekalahan, persaingan kok kalah, itu kalah di dunia. Apa yang kita keluarkan dari harta yang kita keluarkan, waktu yang kita kerah gunakan untuk agama Allah, ilmu yang kita gunakan, akan ada hitungannya di hadapan Allah. Pasti diberi kemenangan. Dan kadang kemenangan itu diberikan oleh Allah di dunia, dan itu yang banyak. Itu banyak sekali. Allah akan berikan kemenangan. Oh, amri min nindih, atau Allah memutuskan untuk umatnya, kemenangan diberikan kepada kaum muslimin. Faisbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin. Mereka itu orang-orang munafik nanti pasti bakal menyesal. Orang munafik bakal menyesal. Dan alhamdulillah beberapa akhir ini banyak yang menyesal lumayan. Oh ya, saya mengakui kebenaran ini. Ini alhamdulillah nyesalnya ini saat ini. Yang paling repot nyesal di akhirat nanti. Cari ilmu amalnya enggak ada karena munafik. Kalau nyesal hari ini banyak yang kembali ke jalan yang benar. Dari munafik sudah bergabung dengan tokoh-tokoh ulama yang tulus. Ingat ya, kalau kita menyeru sebuah perjuangan bukan peperangan. Memperjuangkan Islam itu memperjuangkan keindahan. Memperjuangkan kelembutan. Memperjuangkan keadilan. Bukan berjuang maknanya peperangan, enggak. Peperangan itu adalah terakhir. Kalau memang kita dinodai, agama kita dinodai. Lalu mereka tidak bisa diatur. Suruh diam enggak bisa. Ini Islam mengajarkan keindahan. Baik. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Mereka nanti akan menjadilah orang-orang menyesal atas apa yang mereka sembunyikan di hati mereka, yaitu kemunafikan. Di dunia sudah nyesel nanti. Wa yaqulu alladhina amanu ahaula alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Orang-orang yang beriman tuh pada bingung ya. Dari orang-orang soleh kadang bingung, kok bisa ya? Ya kan? Astagfirullah. Orang pada berjuang menegakkan syariat, membela agama, menegakkan kelembutan keindahan, kok bisa ya padahal dia kan tokoh ya. Ini selalu begitu. Ini pertanyaan dalam aku. Padahal dia begitu ya. Ahaula alladzina aqsamu billahi jahda aymanihim, bukankah dia yang bersumpah sebagai pengikut Rasulullah? Bukankah orang-orang itu yang bikin bingung itu loh, yang bikin bingung, bukankah orang itu juga mengatasnamakan label muslim, ahli sunnah wal jamaah, bahkan mungkin sufiyah, wala. Kita kan sufi, pakai label-label besar ya. Mungkin dia pengurus torekoh apa misalnya. Masa? Itu termasuk sumpah-sumpah biarpun tidak diucapkan dengan sumpahnya. Saya muslim, saya ahli sunnah, saya sufi, saya asyari. Nah ini kan seperti sumpah. Dalam Al-Quran mereka mengatakan, aku muslim, mukmin, tapi munafik. Maka orang-orang beriman pada bingung, kok bisa ya? Dia kan ikut tarekoh ini. Bukankah dia ahli sunnah wal jamaah? Bukankah dia punya pesantren? Bukankah dia? Nah ini pertanyaan ini. Orang beriman itu pada bingung. Yaqulul ladzina amanu, orang-orang yang beriman itu pada ngomong. Apakah mereka-mereka yang bersumpah? Dan berkata, innahum lama'akum. Mereka mengatakan, aku bersama kamu, wahai kaum muslimin, sebab kami muslim. Jadi orang-orang beriman yang tulus dan sungguh dengan keimanannya ini, mereka bingung dengan orang-orang munafik itu. Bukankah mereka mengatakan diri mereka adalah orang yang beriman, mereka juga bersama kita, akan tapi kenapa berbuat seperti itu? Ditutup oleh Allah, habitat amaluhum. Amalnya mereka terhapus, tidak ada nilainya. Kekiaiannya hilang itu, gak ada nilainya. Di dunia saja dia, amalnya gak berguna semuanya. Berjuangannya biarpun buat 10 pesantren gak ada artinya. Karena dia munafik. Fa'asbahu khasirin, maka dia akan menjadi orang merugi. Nah inilah firman Allah. Tapi ingat, Al-Quran dibacakan bukan untuk orang lain. Tapi untuk dirimu sendiri. Jangan anda menjadi orang seperti itu. Nah, kalaupun ada di Indonesia, ayo kita perbanyak doa. Jangan sampai kita tergolong orang-orang seperti itu. Ini kisah pada zaman Nabi ada, zaman Khalifah ada, setelahnya juga ada. Tentu zaman sekarang juga ada, dan setelah itu juga tetap ada. Karena disinilah Allah membuat itu ujian untuk menguji mana yang ahli iman, mana yang bukan, mana yang pangkatnya tinggi. Kalau tidak ada orang-orang aneh itu kayaknya kita jarang berjuang ya. Kalau tidak ada orang-orang aneh kita tenang-tenang aja kok. Ya akhirnya semangat berjuang, keluar duit, keluar tenaga. Mau diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kita perlu bersyukur juga ya. Adanya orang-orang aneh ini bersyukurnya apa? Kita dipilih menjadi orang yang bergabung dalam kemuliaan. Satu, kita mau berjuang bersyukur ya. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah betul-betul kelak memilihkan kepada kita untuk kita pemimpin-pemimpin yang tulus. Yang kenal Allah dan Rasulnya. Jika ada orang di luar Islam yang dia punya nilai kebaikan, semoga dengan kebaikannya itu Allah pandang dengan kasih sayangnya, lalu diberi hidayah oleh Allah. Kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Enggak mustahil, kita jarang doa sih. Maka kami himbau kepada kaum muslimin semuanya untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Jangan lupa mendoakan pemimpin. Jangan mengutuk. Ya. Doakan dulu kata Imam Hasan Basri, kalau seandainya aku tahu bahwasanya doaku dikabul, niscaya doa itu akan aku khususkan untuk pemimpinku. Begitu pentingnya seorang pemimpin. Maka kita perlu mendoakan mereka. Dan kalau ada orang baik dari luar, orang di luar Islam khususnya, bukan anda terkagum lalu untuk mengikuti mereka, akan tapi tanda terima kasih anda adalah panjatkan doa. Dengan panjatan, ya Allah, mereka orangnya baik, lembut misalnya. Sering ngirim makanan ke saya, ngirim hadiah ke saya. Kalau dengan saya nyapa dengan baik, ya Allah, jangan sampai dia enggak bisa masuk surga. Ya Allah, berikan hidayah. Sebenarnya doa itu mengukuhkan kita. Bahasanya kebenaran adalah di agama kita. Ya, itu saja insya Allah. Semoga Allah benar-benar menjaga hati kita, iman kita. Mengumpulkan kita bersama orang-orang yang tulus. Ahli iman, ahli surga, dijauhkan dari kemunafikan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, semoga kita semua dijauhkan dari kemunafikan dan orang-orang yang munafik. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Dan bagi para pendengar, para pemirsa Al-Bahjah TV, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua, Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, yang pertama kali kami berikan kesempatan untuk bertanya bagi para jamaah, bagi jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Dan kami berikan kesempatan terlebih dahulu bagi bapak-bapak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala sahbihi. Mohon maaf Buya, ingin saya tanyakan, apakah ada riwayat tentang jamaah khurus yang sampai 40 hari? Mohon penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah ibu-ibu, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di dalam surat Al-Qasah ayat 7 yang artinya, dan kami ilhamkan. Gimana? Ayat apa? Qasah ayat 7 yang menceritakan Nabi Musa, yang artinya gini Buya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susukanlah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Pertanyaannya, bagaimana ikan wahyu kepada ibu Nabi Musa, sedangkan wahyu hanya diberikan kepada Rasul dan Nabi? Begitu aja Bu ya. Terima ayat kasih. Berapa? Ayat 7. Enak, Al-Quran saja biar baca saya. Surat apa tadi Bu? Al-Qasah. Al-Qasah ayat 7. Baik, yang pertama adalah tentang jamaah khuruj. Keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang salah? Jadi jangan sampai kita membandang sebuah kelompok itu dari ketidaksenangan, ketidaksukaan. Saya tidak pernah khuruj 3 hari. Saya tidak pernah khuruj 40 hari. Kalau Anda jamaah khuruj, jangan salahkan saya. Sebab khuruj saya tidak boleh 1 hari, 3 hari. Saya setiap hari khuruj. Ya. Coba ada orang datang kepada saya, nasihati saya untuk khuruj 3 hari. Kalau saya khuruj 3 hari, gimana nih majelis ini? Ini kan sama dengan khuruj. Saya keluar dari rumah ngajak kepada orang. Dan saya rutin setiap bulan khuruj. Khuruj. Kalau khuruj cuma 3 hari, maka kecil banget. 40 hari ya, lebih dari itu. Khuruj setiap hari. Kalau belum mati, saya dalam keadaan khuruj. Khuruj itu keluar untuk berdakwah. Nah, jadi dakwah Jawa satwal setahun. Sampai diliburkan, tidak boleh khuruj 3 bulan lebih. 6 bulan enggak boleh khuruj lagi. Tapi kemarin juga masih sudah khuruj lagi, saya khuruj lagi, khuruj. Baik. Kemudian di saat Anda melihat jamaah khuruj, juga jangan pandang dengan pandangan negatif. Apa yang salah? Salah dan tidak itu kita kembalikan kepada akidah. Adapun cara bagaimana orang menyampaikan kebenaran itu terserah ijtihadnya guru-guru mereka sendiri. Kalau Anda tidak suka radio, jangan mencaci Buya Yahya punya radio, atau sebaliknya. Kalau Anda tidak, Anda jangan mencaci orang punya radio pokoknya, atau sebaliknya. Misalnya, jadi semuanya beristihad dengan caranya masing-masing, yang penting tidak melanggar. Apakah keluar 3 hari melanggar? Yang melanggar itu keluar 40 hari istrinya tidak dikasih nafkah, itu melanggar. Sampai nangis ke sini kok istrinya. Ya, misalnya, oh itu salah, itu melanggar gurunya kalau kita tahu. Kalau saya Elias tahu, pasti dijewer itu orang. Jadi kalau keluar, penuhi dong nafkah istrimu. Hebat. Jadi kalau masalah jamaah khuruj, kita kembalikan pada asalnya. Kalau bukan asalnya, kita tidak ngomong kepada sesuatu yang sudah berubah. Kalau jamaah khuruj, kita kembalikan kepada Syekh Ilyas. Beliau adalah seorang sufi besar, bermadhab Imam Abu Hanifah, akidahnya Maturidiyah, akidah yang benar. Jamaah khuruj, akidah yang benar. Ada pun cara keluar 3 hari, ini adalah kalau bahasa modernnya manajemen dakwah yang mereka lakukan. Kalau anak sini bukan, kalau anak-anak sini, alumni sini, enggak ada istilah khuruj. Tak keluarkan langsung, nanti ada yang ke Irian Jaya, sampai mati. Nanti saya kirim ke Korea sampai mati, itu. Ah, enggak, bukan. Ini kan cara kita sendiri, masa disalahkan begitu untuk dakwah. Jadi kadang permasalahan kita sering memandang orang dengan negatif. Kalau sudah akidahnya sama, kita lihat. Sebab ini di lapangan tuh aneh loh ya, Masya Allah. Akidahnya sama. Kebetulan kita di dua-duanya, jadi kita enak di dua-duanya. Kita kan ada pesantren, sesaat kita juga ngadakan pengajian di lapangan. Kita menemukan di lapangan, sebagian ustadz itu mentari, wong pengajian aja dibawa ke lapangan. Pengajian aja dibawa ke lapangan. Nah ini yang gak punya jamaah di lapangan. Ini. Tahu-tahu di lapangan juga marah, ini kiai ngedekem tok di pondok, orang luar pada butuh dakwah. Lah ini saling caci maki sudah. Repot ini ustadznya model begitu, ini gimana ini? Dan kita menemukan di lapangan pengaduan ini ada. Yang ngadakan di lapangan disalahin sama kiai yang dekem tadi. Ini. Yang rupanya yang kiai sudah berkiprah di lapangan, ini kiai katanya alim, banyak didekem tok di rumah, coba dakwah majelis. Nah ini. Pastinya pengen nyanjung dirinya sendiri. Permasalahan ini kebencian ini, problem. Ya. Jadi, itu gak ada urusannya dengan dalil usaha 3 hari. Kalau dirubah 6 hari, 9 hari gak ada masalah. Yang jelas kita diperintahkan, beli'ani walau ayah. Kalau engkau paham satu ayat, sampaikan. Kalau engkau menyampaikan di kampungmu, bagus pahala. Tapi kalau keluar dari kampungmu, lebih gede lagi pahalanya. Tapi ingat, wa'angdir asyiratakal akrabin, kalau pengen berdakwah, dimulai dari yang terdekat dulu. Pembantumu, tetanggamu, dan sebagainya. Baru nanti merambah-merambah seperti itu. Jadi urusan 3-40 jangan dipermasalahkan. Ya, kalau Anda ingin ikut, ikut. Kalau tidak ikut, Anda harus berjuang berdakwah. Hanya kalau Anda ikut Al-Bajah, enggak ada 3 hari, 40 hari. Setiap hari. Baik ya. Karena kita kadang di hadapan kita adalah kebencian kepada kelompok. Jadi jamaah tablek atau jamaah khuruj, secara akidah mereka adalah pengikut akidah Maturidiyah, pendirinya. Adapun yang di Indonesia, mereka adalah ya banyak ya Asy'ari. Hanya manhaj dakwahnya saja ikut mereka. Cuman Anda suka-suka ikut yang mana? Yang penting ikut yang paling maslahah, paling gede maslahatnya. Baik ya, itu saja. Jadi jangan, pokoknya enggak benar yang keluar ninggalin anaknya enggak makan itu loh. Tapi ini ada yang lebih hebat lagi di kalangan dunia iblis tentunya. Istrinya suruh kerja, dianya dakwah, ketuker. Mending ente kerja sudah punya pahala dakwah. Istrinya kerja jungkir balik sampai nangis-nangis. Cuman istrinya enggak berani karena apa? Suaminya dakwah. Lah ini. Wah, ini dijewer ini. Ayo, yang Anda jamaah khuruj, teruskan, tapi ingat tanggung jawabmu lebih dahulu adalah bagaimana Anda dengan keluarga Anda. Sebab yang namanya penyelewengan selalu ada. Biarpun gurunya tidak mengajarkan, kadang-kadang juga berlebihan dalam menanggapi omongan guru bisa jadi salah ya. Baik. Kemudian tadi selesai ya. Tidak harus pakai hujjah dan dalil. Sebab kulur tidak ada batasannya. Kalau kembali kepada dalil, tidak ada perintah 3, 7 dan sebagainya. Akan tapi ini adalah upaya untuk menyampaikan ada semangat motivasi dari seorang guru agar dia berjuang dengan cara yang berbeda-beda. Itu manajemen dakwah yang mereka lakukan, dan alhamdulillah berkahnya besar. Kita melihat banyak orang masuk Islam di tangan mereka, dan juga luar biasa. Jadi mereka potensi juga kaum muslimin. Jangan sampai di antara kaum muslimin ini kelompok-kelompokan, tapi kelompok-kelompok itu untuk menguatkan kualitas pribadi itu boleh, tapi kalau kelompok untuk membuat permusuhan dengan yang lain enggak boleh. Sebab konsen Al-Bahjah itu, kenapa harus Al-Bahjah? Sebab dikhususkan misalnya, biar ini konsen, biar serius. Sebab buahnya juga untuk semuanya. Jamaah tablek, konsentrasi, manfaatnya untuk umat. Tapi kalau kelompok-kelompok untuk bermusuhan, inilah yang dia inginkan oleh syaitan. Jadi kelompok-kelompok ini bahasa lain kan manajemen. Jadi kalau ditangani semua enggak, ini ada kelompok ini, bagian ini, kelompok ini, bagian ini, kelompok ini, bagian itu. Ini adalah agar setiap kelompok konsen dengan urusannya, maksimal menghasilkan, ada hasilnya. Kemudian nanti kalau dikumpulkan, ini kan potensi-potensi yang besar nanti. Hatinya harus dengan Allah dan Rasulnya untuk dakwah. Ayat 9. Ayat 7. Pertanyaan adalah, ini bicara tentang Sayyidina Musa. Wa auhayna ila Musa an ardi'i ila ummi Musa an ardi'i wa idza khifti 'alayhi fa alkihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Yang ditanyakan ibu, wahyu, istilah wahyu. Dalam ayat lain adalah istilah wahyu, ada wahyu istilahi, ada lughawi. Wahyu itu adalah bisikan-bisikan fitrah, termasuk dalam ayat lain surat surat tentang tawon An-Nahl. Ada Allah memberikan wahyu kepada tawon. Wahyu itu adalah bisikan halus. Kalau diberikan kepada burung, menjadikan burung itu bisa menyusui dan sebagainya, ya kan? Burung itu siapa yang ngajari? Burung tiba-tiba pergi nyari makan, perutnya sudah mulai ada isinya, nyari apa, rumput-rumput untuk rumah. Itu diberi oleh Allah wahyu, bisikan halus di dalam fitrahnya untuk itu. Nah, kalau itu ada, dan kita sepakat nggak ada nabi, berarti itu bisikan kepada Sayyidina Ummu Sayyidina Musa alaihissalam untuk melemparkan anaknya ke lautan dan Allah akan tolong. Jadi bukan wahyu sebagai seorang utusan, baru nanti wahyu yang kita sebut sebagai perintah dan sebagainya itu harus diberikan kepada seorang utusan. Jadi ada wahyu kepada seekor burung, wahyu ada kepada seekor lebah, wahyu kepada seorang ibu, wahyu yang diberikan kepada binatang adalah bisikan fitrah halus dari Allah Subhanahu wa taala kepada binatang tersebut. Nah ini, jadi bukan berarti selain nabi ada mendapatkan wahyu, enggak, secara lafaz iya bisikan wahyu, tapi secara syar'i yang selama ini difahami pakar akidah, wahyu nabi diberi wahyu yang isinya adalah perintah-perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seorang nabi untuk diamalkan. Hanya nanti perlu disampaikan atau tidak. Kalau perlu disampaikan menjadi rasul. Ini adalah definisi tentang wahyu. Jadi ada istilah wahyu dalam bahasa Arab adalah bisikan. Bisikan halus yang diberikan oleh Allah kepada seekor binatang sekalipun, termasuk Ummu Musa. Sebab disepakati Ummu Musa bukan seorang nabi, tidak ada nabi kecuali dari kaum laki-laki. Laki-laki ini bukan diskriminasi. Allah atur semacam itu. Ya, itu urusan di dunia, karena tugas besar menjadi seorang utusan, harus pergi ke sana kemari, berperang dan sebagainya. Justru tanda kasih sayang Allah kepada seorang wanita itu enggak dibebani macam-macam, Bu. Enggak usah menganggap tidak adil. Alhamdulillah, Bu, ibu enggak disuruh perang, kan perang kan repot. Enggak harus senjata dan sebagainya. Tatonya ibu buatkan kopi suami dah kayak perang, melayani suami kayak perang. Paling enak perangnya ibu-ibu. Ya. Bapak-bapak ini masyaallah cari nafkah kena terik matahari panas di saat ada sesuatu harus berani ngangkat senjata dan sebagainya. Ibu mah dienu, akan enggak usah kesetaraan gender, pusing nanti. Tambah nyungsep ibu-ibu nanti ya, ya. Sudah suruh hamil, suruh nyangkul, ya. Nasiblah. Makanya Islam yang paling indah. Cukup insyaallah seperti itu. Mohon maaf ya. Ada pertanyaan dari sosial media. Yang pertama datangnya dari Badriah dari Republik Tiongkok, Bu. Assalamualaikum, Bu ya. Saya mau bertanya langsung saja, ini tentang bagaimana hukumnya jika suami istri yang berjauhan setelah itu melakukan hubungan intim lewat video call atau panggilan video, bagaimana hukumnya, Bu, haram atau tidak? Dan yang kedua yaitu dari Sairul Rahmat dari Jakarta. Assalamualaikum, Bu ya. Bu, saya mau bertanya, saya punya teman yang paham komunis atau tidak beragama. Beliau terkadang mencari kesalahan Islam, bahkan terkadang memojokkan Islam. Saya geram melihat kelakuan beliau, Bu ya. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi orang tersebut? Soalnya kadang beliau mengajak saya berdebat, tapi saya selalu menghindari itu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama di mana? Di Tiongkok. Baik. Urusan masalah melihat gambar-gambar porno. Ini awas hati-hati dengan fatwa-fatwa picisan. Sebagian ustaz memfatwakan enggak apa-apa. Bagaimana enggak apa-apa? Kalau memang Anda ustaz punya hobi itu, diam-diam sajalah, tidak minta ampun, enggak, jangan disebarkan ke orang, merusak orang itu. Kalau dosa-dosa sendiri saja sudah berat, apalagi harus sampaikan ke orang. Melihat gambar-gambar porno jelas membangkitkan syahwat. Kalau enggak bangkit syahwatnya, dia adalah orang sakit, orang gila, baru enggak dosa karena dia gila. Jadi orang, pokoknya kalau saya lihat gambar porno sudah enggak syahwat lagi, kok enggak terenyuh, enggak apa, enggak tergoda lagi hati saya. Oh ya, bagi kamu enggak dosa kalau begitu karena kamu gila. Ya, orang gila enggak dosa, ngapain saja. Mustahil orang. Tapi saya enggak apa-apa karena kamu sudah terbiasa, sudah capek dengan itu semuanya. Tapi itu membuat, biarpun sudah capek, dikatakan pakar-pakarnya, pakar psikologi, itu menjadikan apa? kecanduan dan sudah enggak peduli. Sehingga mungkin kalau suruh baca Al-Qur'an berapa menit saya sudah capek, baca kitab capek, kalau baca buku capek, tapi kalau sudah ngelihat itu berjam-jam. Karena urusannya dengan syahwat yang tidak bisa dihentikan itu kecuali harus dengan mujahadah. Jadi harus yakinkan melihat itu adalah haram sampai urusan naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk keharaman. Misalnya onani dan sebagainya. Itu kan juga jangan dianggap sepele. Sampai dikatakan para ulama, kalau seandainya orang darurat dia harus melakukan namanya onani, tapi pun itu dari pakarnya itu sendiri mengatakan jangan dibarengi untuk darurat. Jangan dibarengi dengan nonton-nonton itu. Sebab kalau biasa dengan nonton, akhirnya menjadi kecanduan dalam hal itu. Ini orang yang tidak beragama saja punya aturan. Karena apa? Masa depannya nanti dengan pasangannya pun menjadi tidak indah. Karena apa? Dia selalu dalam khayalan itu terbentuknya lebih indah dahsyat daripada kenyataan. Biarpun istrinya sudah cantik, lihat. Mesti selalu lebih indah di sana. Karena ini penyakit setan. Makanya, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang yang beriman itu agar semakin indah di rumahnya, semakin mesra khususnya dalam hubungan intimnya dengan pasangannya adalah tutup mata. Maka sangat salah jika ada orang mau berhubungan suami istri ternyata dengan film-film kotor. Sebetulnya dia bukan bangkit syahwatnya dengan pasangannya yang cantik itu, akan tapi karena film. Dan mungkin akan meniru film sampai enggak kecapean, enggak bisa seperti film karena film namanya film. Sehingga mengatakan pasanganku tidak begini, pasangan tidak begini, hayalannya di orang lain. Na'udzubillah, mukaddimah zina dari sini. Mukaddimah zina dari sini. Maka kita kaget satu ketika ada satu ustaz foto. Enggak apa-apa begitu, kan untuk membangkitkan sahabat suami istri. Innalillah. Itu kalau berhubungan dengan suami istri, tidak akan membayangkan istrinya. Sudah kebayang di gambar-gambar itu, na'udzubillah. Takutlah kepada Allah urusan yang demikian ini. Kalau memang ada di antara yang menyaksikan dengar, pernah melihat hal yang demikian itu, Allah Maha Luas dengan pengampunan. Yuk tinggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar fatwa yang seperti itu, picisan itu, merusak. Sampai kadang kita ngomong, kalau Anda senang ya sudah buat Anda sendiri urusan Anda dengan dosa-dosa Anda. Jangan orang lain dibawa, apatah lagi pakai label ustaz dan sebagainya, merusak orang. Oh enggak apa-apa. Akhirnya orang yang enggak apa-apa yang begitu-begitu senang, enggak apa-apa. Orang awam langsung wah, langsung bergegas. Dan itu mengurangi sebenarnya keindahan dalam hubungan suami istri. Tapi kalau seorang menjaga matanya, ngelihat sana enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Astagfirullahaladzim, enggak boleh. Itu haram bukan untuk saya. Haram, haram, haram. Ngelihat pasangan, lihat suaminya semakin hari semakin ganteng kok. Kayak waktu pengantin baru, lihat deg-degan terus. Lihat sekarang hilang deg-degannya, sudah habis dengan film porno. Ya, habis sudah. Sehingga kadang-kadang, iya saya dengan suami istri, saya itu enggak bisa bangkit sahwat saya, Buya, kecuali saya harus melihat. Iya, karena kamu sudah membiasakan dengan cara yang salah. Nah ini, awas urusan porno ini. Na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan. Dan juga, bisikan-bisikan setan itu adalah seperti itu. Sehingga selalu mencari, mungkin dia seperti yang saya lihat di film, mungkin dia seperti, mungkin terus seperti itu. Dan hina itu. Kemudian, jauhnya suami dengan istri, Masya Allah. Apakah boleh? Ya tetap jawabannya tidak boleh. Oh, jadi mungkin lihat, maksudnya lihat kamera suaminya biar ngelihatkan, mohon maaf ya, ngelihatkan ini ya, wah gitu dan sebagainya. Kemudian dia, apakah boleh yang demikian itu? Ya Allah. Ini sebetulnya yang bertanya ini adalah yang saya rindukan orang bertanya kayak begini. Dan jawaban saya adalah hati kecilnya. Sebetulnya apa? Hati kecilnya adalah pengen terus dengan suaminya. Makanya pulang saja ya, cepat minta pulang agar bisa ketemu. Lah kalau Anda pakai apa istilahnya? Video call sudahlah, terserah apa saja ya. Apa saja. Jangan beri istilah-istilah yang aneh-aneh begitu saya. Video call, lah nanti tambah lama dong sudah menikmati dengan begitu. Sudah bang, kita 40 tahun lagi deh pulang. Kan kita sudah menikmati dengan begini ya, dungu. Ya. Jadi saya jawab dengan hati kecil Anda adalah rindu untuk kebersamaan. Maka kami himbau untuk segera selesaikan kontrak Anda dan semua saudari-saudari adik-adik kami yang ada di Hong Kong, di Taiwan dan sebagainya. Karena cinta kami kepada Anda, berpikirlah untuk mengakhiri kontrak-kontrak itu ya. Dan yakinilah rezeki Allah ada di mana-mana. Kemudian berkumpullah dengan suami. Kalau Anda rindu untuk ketemu suami, suami Anda juga lebih rindu kepada Anda. Kalau Anda tiba-tiba bangkit syahwat, suami Anda juga demikian. Atau sebaliknya, kalau yang di sana ada para suami istrimu butuh, kau beri kebutuhan yang sangat khusus. Ini yang tidak bisa diwakilkan. Kau sudah diwakilkan dengan orang lain, babnya zina. Na'udzubillah. Jadi tetap tidak diperkenankan yang demikian itu. Lalu bagaimana saya? Kok bagaimana? Anda sabar, minta kepada Allah agar ditemukan secara benar. Bukan lewat foto. Bukan lewat HP. Minta dipertemukan, minta kepada Allah. Jadi hukumnya tetap tidak diperkenankan. Cuma babnya nanti, bagaimana jika seseorang tiba-tiba bangkitnya syahwat di hadapannya adalah perzinaan, apakah boleh dia, mohon maaf ya, onani misalnya, mengeluarkan syahwatnya dalam keadaan semacam itu? Dikatakan oleh para ulama, kalau mengatakan boleh, tidak. Hanya kita bisa, apa, seorang boleh melakukan yang demikian itu dengan catatan. Yang pertama adalah tidak boleh menjadi kebiasaan. Yang kedua adalah darurat. Yang ketiga adalah tempatnya tidak boleh di tempat yang nyaman, ya, darurat, takut termasuk dalam zina. Kalau tidak saya lakukan, maksudnya, tidak saya dikepuasin, saya akan masuk zina. Jadi sudah darurat segitu, dan itu pun tidak, bukan di kasur yang ini sambil nonton, enggak, mungkin di tempat yang tidak nyaman, ya, dan harus darurat. Ini urusan kasus onani atau masturbasi, bukan dijadikan kebiasaan jadwal, na'udzubillah, karena gimana enggak berjadwal, long. Waktu setiap hari nonton, di saat pulang kerja, capek, mesti istirahat langsung, nonton itu, ngelampiaskan dengan cara yang, ya itu dicari. Sebetulnya kalau syahwat yang sesungguhnya, jika itu datang kepada kita, sangat mudah untuk mengusirnya, seperti yang diajarkan dalam Islam. Kalau ada syahwat datang kepadamu, cukup kau ambil air wudhu, tinggalkan tempat itu, akan hilang itu syahwat. Kalau syahwat itu datang kepada kita. Dan percaya, itu resep dalam agama kita. Kalau ada bangkit syahwat, cukup kita ambil air wudhu, sholat, baca Al-Quran, hilang. Kalau syahwat datang. Yang repot adalah dia nonton. Sahwat diundang, gimana mau diusir? Ada orang ngomong, enggak, saya tetap enggak bisa. Pasti salah. Bukan sahwat yang datang kepadamu. Kamu yang undang sahwat, kan? Iya, saya ngelihat. Kalau ngundang sahwat, gimana ngusir? Oh, kamu yang ngundang kok. Kalau ngundang sahwat, susah diusir. Kalau sahwat datang, jujur para bapak sebagainya. Mungkin di tengah jalan, di perjalanan, melihat sesuatu. Sahwat, Anda cukup, astagfirullah, melihat yang lain sudah hilang, kan? Hilang. Tapi kalau sahabat yang diundang, repot ini. Dan derajat kekuatan dalam menjauhi kemaksiatan juga bermacam-macam. Ada orang yang begitu mudah meninggalkan kemaksiatan. Ada berat, perlu jerih payah dan sebagainya. Dan ingat, semakin berat semakin gede pahalanya. Maka jangan menyerah. Jangan pasrah dengan godaan setan dan iblis. Kepada saudari kami yang bertanya yang dari Tiongkok, kami doakan secara khusus dan yang lainnya. Semoga Allah mudahkan Anda sering ketemu dengan suami. Saya senang kalau dengar ada seorang istri masih rindu dengan suaminya, gitu ya. Sampai pertanyaannya kan pertanyaan rindu dia. Saya pengen hubungan dengan suami saya, tapi saya jauh, Bu ya. Alhamdulillah, Anda insya Allah dijaga oleh Allah. Yang repot adalah suka-suka dengan siapapun, yang penting senang. Paling suami saya di sana juga gitu. Lah ini iblis. Biasanya bisikannya seperti itu. Tapi Anda masih rindu kepada suami, insya Allah kita doakan semoga Anda segera ketemu dengan suami, berkumpul dengan suami. Apakah Anda tidak ingin bedakin anak-anak yang lucu di rumah, mandikan anak-anak, nganterkan sekolah dan sebagainya ya. Itu adalah keindahan-keindahan insya Allah dalam rumah tangga, insya Allah. Ini saja. Wallahu a'lam. Yang kedua apa tadi? Cukup. Oh, masya Allah. Begini loh ya. Anda kalau bicara dengan orang yang berbeda atau tidak menerima agama, kita bisa membedakan. Kita sering terjebak dalam diskusi dengan orang, tapi salah yang kita diskusikan. Misalnya saya akan berbicara tentang kebenaran Al-Quran. Tak taunya setelah saya debat capek-capek, orang itu gak percaya dengan Al-Quran, kan repot. Berarti saya tidak perlu bicara tentang benar Al-Quran. Kita bicara tentang agama dulu, tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana Allah menurunkan Al-Quran. Kita bicara tentang hukum rajam atau hukum kisos. Wah, dia menolak, HAM gak bertanya. Wah, kita bisa dalil. Al-Quran 10 ayat, 100 hadis kita datang pun gak senerima. Tak taunya apa? Dia gak beriman dengan Nabi Muhammad, kok repot kan? Jadi jangan Anda mudah terjebak dengan sebuah debat. Akan tapi Anda pahami dulu. Dia, kalau memang dia menolak semua agama, ya percuma Anda berdebat dengan agama. Urusan agama. Sementara di sini tidak ada penegakan bagi orang murtad dibunuh dan sebagainya. Maka Anda cukuplah berakhlak yang mulia, tidak perlu berdebat. Dan debat sendiri harus ada syarat yang harus dimiliki adalah dia punya keyakinan mampu bakal mengalahkan dia. Artinya apa? Dia punya keyakinan dengan ilmunya. Bukan untuk main-main, ya. Bisa saja kalau Anda main-main berdebat, Anda kebawa. Karena apa? Dia lebih pintar ngomong dari Anda. Dia lebih hebat dari Anda. Akhirnya Anda mikir, iya, saya salah. Anda kebawa. Nah, pertama adalah yaitu berakhlak yang mulia. Kemudian, Anda bawa saja kepada orang-orang. Karena biasanya, itu gini loh ya, ada model anak itu seperti itu. Anak itu pengen sok hebat, sok pinter. Kalau dalam istilah Arab, khalif tutkar. Bul ala zam-zam tu'raf. Maksudnya khalif tutkar, kalau engkau nyeleneh pasti dikenal. Kalau pengen masyhur di Arab sana, kencing di air zam-zam. Nanti digebuki orang sak Mekah, nanti baru masyhur. Gitu loh. Ini ada, biasanya orang itu di kelas itu suka nyeleneh. Kita ingat, waktu sekolah pun ada orang kerjanya debat saja, debat gurunya itu. Hanya karena lingkungan kaum muslimin. Kalau di luar bisa menjadi orang-orang kayak begitu. Kalau tidak aneh, tidak enak dia. Kalau tidak debat, tidak enak. Kalau tidak nyeleneh, tidak enak. Jadi kerjaannya semacam itu. Lah kalau orang kerjaannya semacam itu kata debat, ya berarti tersambut dia. Wah ini saya dapat lawan. Dan dia tidak pengen benar. Hanya kerjaannya debat. Sudahlah, Anda berakhlak yang mulia saja. Kalau kan itu adalah orang jahil. Kalau ketemu orang jahilun, ala kullu salama, assalamualaikum. Oh iya, iya. Maaf. Bukan. Bukan debat. Sudahlah. Saya ingin baik diri saya sendiri. Saya ingin baik kepada kamu, kepada semua, nah, sudah selesai. Tapi ini, nah, sudahlah. Ya sudahlah, pokoknya saya diri saya sendiri. Sudah. Tapi, ini dia ngejar. Biasanya orang suka debat, ngejar. Nggak enak kalau tidak didebat. Karena memang makanannya debat. Biarpun dia bukan ingin baik. Kemudian setelah itu, kalau memang Anda benar-benar ingin menjelaskan, Anda harus yakin betul tentang ilmu Anda. Kalau tidak, yang kedua ini, Anda bawa kepada orang yang bijak, yang mengerti tentang ilmu agama, yang punya siasat dalam berbicara, yang bisa memahamkan kepada dia. Jangan Anda yang menyelesaikan. Ada dua hal yang harus difahami bagaimana kita menyampaikan kebenaran kepada seseorang. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Artinya harus mencari tepat, waktu yang tepat. Kalau dia lagi ngajak debat mungkin repot. Mungkin suatu ketika lagi makan enak dan sebagainya. Atau cari waktu yang tepat. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Jangan sok jadi pahlawan. Jangan semuanya harus Anda yang menyelesaikan. Mungkin Anda kirim surat yang baik. Atau mungkin Anda mewakilkan kepada orang lain yang bisa lebih bagus dalam bertutur kata daripada Anda. Atau lebih berilmu daripada Anda. Ini biasanya ini kegagalan orang itu sok pengen menyelesaikan semuanya. Ya saya. Wah ini iblis lagi. Aku. Jadi ini kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Cari waktu yang tepat. Kadang waktu itu sangat membantu untuk masuknya ilmu ke hati seseorang. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan lidahmu sendiri. Biarpun itu debatnya ngajak Anda, tapi tidak harus Anda yang menjawab kok. Tidak harus Anda yang menjawab. Mungkin ada sekarang zamannya WA, mungkin ada penjelasan tentang hikmah-hikmah Anda sampaikan, kirimkan dan sebagainya. Atau Anda bawa kepada ustaz. Pokoknya jangan Anda sok pengen menyelesaikan permasalahan. Biasanya yang demikian itu Anda malah tidak menyelesaikan, bahkan bisa saja kita ikut rusak. Wallahu a'lam bisawab. Pengumuman, jangan lupa nanti malam Majelis Cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami himbau untuk kaum bapak khususnya untuk bisa menghadiri acara tersebut. Adapun kaum ibu, selalu kami ingatkan, karena kita ingin cari pahala, ingin dekat dengan Nabi, bagi kaum ibu atau adik-adik putri yang tidak bisa datang dengan terhormat, jangan jam 1 malam pulang sendirian naik ojek, tukang becak. Ini aja. Tapi Anda terhormat, boleh Anda datang. Jika Anda ternyata tidak ada kawan, tidak ada rombongan, Anda tidak perlu datang ke alun-alun, akan tapi cukup doakan dari rumah masing-masing. Dan bagi siapapun yang sudah datang ke sana, hendaknya mematuhi semua aturan, termasuk para pendengar yang ada di rumah, para pemirsa, agar ikut aturan. Kaum yang merasa kaum pria, bergabunglah dengan kaum pria. Ya, jangan sampai kaum pria bergabung dengan ibu-ibu. Biarpun Anda pengantin baru, ya, sama istrinya nempel terus, tapi kalau istrinya masuk lingkungan putri, bapak-bapak tidak boleh ngikut nanti ya. Ini karena kita ngelihat kadang dari atas panggung lihat loh kok ada bapak-bapak di situ atau ibu-ibu pakai celana itu jangan-jangan atau pakai apa ibu-ibu pakai sarung. Jadi jangan ya para bapak-bapak tolong hormati para ibu-ibu yang lainnya biar nyaman mereka karena alun-alun akan kita belah jadi dua. Insyaallah jadi aman semuanya kecuali meludak itu di luar kemampuan kita. Kita tetap berusaha akan kita pisah antara laki dengan perempuan dengan pagar yang kuat besi itu ya kecuali bapak-bapak yang enggak membantu kami itu repot nanti ya. Dan hati-hati dengan ada orang yang niatnya jelek ya, kita doakan kalau ada yang datang ke sana niatnya mau nyopet, semoga masuk gak jadi copet, langsung jadi pecinta Nabi. Sebab setiap ada, mesti ada kejadian pencopetan. Di sini juga kemarin banyak pencopet-pencopet. Lupa tidak kita doain ya sebabnya. Jadi salahnya kita. Kita gak pernah doain, semoga copet-copet tobat, itu gak ada kita. Kita gak pernah doain begitu, makanya kemarin banyak kecopetan di sini. Banyak ulang, kecopetan, Masya Allah. Ya rupanya ustadz-ustadznya lupa doain sih. Lagi kita doain lagi insyaallah copetnya langsung sadar. Sehat insyaallah. Baik, ini saja insyaallah. Kemudian jangan lupa program yang selama ini kami hadirkan di pondok, program dakwah untuk Anda bergabung, tidak hanya sebagai hadirin tapi menjadi penyelenggara dakwah. Bergabunglah dengan infak yang selama ini kami serukan untuk bisa bergabung dengan rutin. Anda akan didata, didaftar. Kalau ini urusannya adalah urusan yang terlihat. Adapun urusan yang terlihat kami yakin kok. Anda sering sedekah siri, sedekah tersembunyi kok. Dengan kotak itu kan gak ada yang tahu. Buya gak tahu itu. Akan tapi Buya ingin sedekah yang terlihat, yang akan didata biarpun hanya 1.000 rupiah. Tujuannya satu, agar Anda itu betul-betul bergabung. Aktif. Menjadi penyelenggara dakwah ini, biarpun 1.000 rupiah per bulan. Paling tidak kan ada yang ingatkan. Ada orang naik motor, assalamualaikum bu, pakai kopiah, ada kantongnya Al-Bahja. Oh, nagih 1.000 rupiah. Ina, 1.000. Ya, terserah 100 rupiah juga boleh. 100.000 juga boleh, 1.000.000 juga boleh, bebas. Yang penting sambung Anda. Dan ini perlunya apa? Agar Anda merasa memiliki secara sesungguhnya ini. Termasuk ajari anak-anak Anda, jangan sampai kalau yang sedekah hanya Anda saja. Anak punya 5 anak. Setiap anak uang sakunya 3.000. Spot bilang, nak, dari 3.000 ini nanti setiap kamu beli minta 100 dikembalikan. 100 rupiah. Ditabung 100 kali 30 hari berapa? 3.000. Anaknya 5. Nah, sudah berapa? Subhanallah. Luar biasa. Makanya ini kita didik anak-anak kita untuk pandai bersedekah di masa kecilnya. Karena ini pendidikan dari saat itu. Nanti kalau tiba-tiba anak Anda kaya, enggak pelit, enggak kikir. Bayar zakat gampang, sedekah gampang. Ini yang kami serukan di akhir-akhir ini. Dan juga di sini ada BMT. BMT ini adalah cikal bakal daripada bank syariah. Kita tidak tahu perubahan negeri ini seperti apa. Yang jelas pokoknya kalau nanti kita mati itu sudah kita membuat. Nanti mati di akhir tanya, ini orang pada terjerumus dalam riba. Kamu ini pondok. Enggak pernah mencoba untuk membuat bank syariah. Ya Allah, sudah saya buat ya Allah. Cuman ini jamaahnya pada nyimpennya di tempat lain nih, bagaimana? Oh ya sudah, jamaahnya saja yang dihukum, kamu enggak. Alhamdulillah saya selamat tuh. Cuman saya enggak pengen jamaahnya enggak selamat. Itu tolong didukung itu. Kalau ada uang daripada dititipkan di tempat-tempat yang membahayakan urusan akhirat kita, Anda bisa menitipkan di situ. Kemudian ada akadnya macam-macam, ada mudharabah, ada ini. Dan juga hari ini insya Allah akan didiskusikan apa sih program-program nanti akan ditangani orang yang sudah biasa berhasil dalam urusan bisnis untuk mengembangkan dana yang ada di situ sehingga ada murabaha bagi hasil dan sebagainya. Paling tidak Anda menolong atau memperbesar program dakwah ini dan itu bagian dari jihad. Jihad jangan dianggap hanya urusan dakwah ceramah di mimbar, tapi urusi masalah lembaga keuangan ini adalah juga penting. Anda bisa bergabung nanti BMT di sana. Kemudian nanti yang mau daftar untuk menjadi infak rutin, di sini ada 2 meja, ibu-ibu, bapak-bapak, di sana juga ada. Jangan lambat. Kalau seandainya semoga panjang umur semuanya. Kalau ternyata habis baris nyatet, kok ada yang mati itu sudah dicatat terus sampai hari kiamat. Saya ingin berinfak. Makanya karena takut kita, ya semoga panjang umur. Jangan dikit-dikit deh nulisnya. Ya Allah, niat dong. Saya akan infak setiap bulan 100.000 atau 1 juta. Mati setelah itu. Enak bener ya. Enggak keluar duit tapi dapat pahala. Mau gitu? Panjang umur dulu. Tidak apa-apa, niatnya. Niat. Saya enggak penting tentang banyaknya. Dan ingat, saya selalu ingatkan. Tanda orang ikhlas itu adalah tidak pernah malu dengan memberi sedikit. Mungkin Anda biasa ratusan juta memberikan pondok ini. Anda tidak usah malu di saat harus berinfak 5.000, 3.000, 10.000. Ya. Ini. Sebab malu itu pengennya kelihatan gede-gede. Nah, ini penyakit juga. Ya. Sedikit, tidak apa-apa. Untuk melatih mengajari orang lain. Memberi contoh orang lain. Mungkin ibu tetangga, bu, saya akan bantu juga. Ibu tetangga fakir, Anda kaya. Wah, ada tim Al-Bahja, infak keliling nih. Saya titip bu, saya 5.000 ya. Dipikir ibu, wah orang kaya 5.000, saya juga bisa. Nah kan semangat juga, karena Allah. Karena yang kaya memberi contoh tidak pernah malu dengan sedikit. Sebab kadang ada orang tuh malu. Saya malu bu ya, membantu bu ya, saya tidak bisa bantu. Duit saya duit receh. Receh itu adalah tinggal ketulusan masing-masing. Kalau Anda tulus jadi gede itu receh insyaallah. Baik, ini saja mari kita tutup dengan doa. Banyak sekali pengumumannya, bingung saya membacanya. Insyaallah nanti satu-satu. Pendaftaran SMA-ku, infak barang bekas, nomor rekening Al-Bahjah Infak Center 7204292. 7204292. Maulid Akbar Al-Bahjah 2 hari Ahad 23 Rabiul Tsani 22 Januari 2016. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah muliakan kami ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Ya Allah berikan kepada kami ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang baik ahli surgamu. Dan kami mohon berikan petunjuk dan bimbingan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jaga iman mereka, akhlak mereka ya Allah. Jika ada di antara hamba-hambamu yang mengurusi urusan kami dari hambamu yang belum beriman, ya Allah, kami mohon berikan petunjuk ya Allah. Jadikan mereka ahli iman sehingga apa yang mereka lakukan dari kebaikan itu bisa mereka petik kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah, jaga negeri ini ya Allah dan umat Islam di seluruh dunia. Wujudkan keindahan di dunia. Jauhkan mereka dari pertumpahan darah, jauhkan mereka dari permusuhan ya Allah. Engkau ya Allah yang menciptakan, Engkau adalah ya Allah yang Maha Kuasa. Yang menciptakan keindahan dari masa ke masa. Maka kami mohon berikan keindahan kepada kami. Ya Allah, ketentraman di negeri ini. Jauhkan kami dari orang-orang munafik. Dan jauhkan kami dari orang-orang yang mengganggu. Ya Allah, ketentraman negeri ini. Dan kami mohon, ya Allah. Jaga iman kami, jaga akidah kami, jaga akhlak kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka yang telah berjuang di sini, berikan keikhlasan, ketulusan. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah, jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ada di antara ya Allah yang ada di tempat ini ada hambamu yang di hatinya ada kemunafikan, kami mohon di majlis mulia ini bersihkan hati mereka dari kemunafikan ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang-orang munafik di negeri ini, kami mohon ya Allah berikan kepada mereka bimbingan ya Allah, petunjuk hidayah ya Allah. Jangan sampai mereka terus dalam kemunafikan ya Allah. Berikan hidayah, bimbingan, petunjuk kepada mereka dan ampuni mereka, ampuni kami semua ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari makan riba, jauhkan kami ya Allah dari berurusan dengan riba. Dan jadikan kami ya Allah berjuang-berjuang menyelamatkan umat dari riba ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kepada ya Allah, dan tambahkan kecintaan kami kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan hidup kami adalah untuk berjuang dan membela umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari mengganggu umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini, berikan kepada mereka segala kebaikan, termasuk yang menghantarkan ya Allah mobil-mobil angkot yang mengantar, yang jualan di sana, dan semua yang ada di sini, yang menghadiri acara ini, yang bergabung di acara ini, baik yang hadir menyaksikan atau mendengar, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari ketersinggungan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini atau yang hadir di sini, yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon ya Allah, gantilah dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jangan menjadi sebab mereka lari dari kami ya Allah. Jangan sebab jadikan itu sebab mereka jauh dari kami. Jika ada yang tersinggung oleh kalimat kami ya Allah, jadikan mereka bisa menerima dan ampuni mereka, angkat derajat mereka dan ampuni kami ya Allah. Sungguh itu semua kami lakukan tanpa kami sengaja ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.